Penda nipende nikiwa hai, sio nikifa. Atena ni bora uniambie ukiniona. Vile unavyonisaidia usitangaze, utanisitiri bwana. Ewe usicheke, maana kesho uoni. Ya duniani ni siri kupita za moyoni. Tena niombe na mimi we na heri, kati ya wenye furaha sitokusumbua. Kama shilingi manoti yani hizo ni padiem, sikuchanganye kesho firini kama roboti. Aya maisha ni gwaride, yasikuchanganye.